Konsultasi Syariah. Hukum membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Pertanyaan: apakah membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya bisa mendapat pahala? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala 10 per huruf. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala. Dan setiap pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menyebutkan pahala membaca Al-Quran. Dan yang zahir, pahala itu didapatkan hanya dengan membaca meskipun tidak memahami maknanya. Sementara untuk memahami maknanya, ada tambahan pahala tersendiri. Karena berarti dia mengamalkan perintah Allah yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Dan terkadang orang bisa memahami maknanya hanya dengan memahami arti teksnya, meskipun dia tidak memahami dari sisi tinjauan nahwu maupun kaidah bahasa. Bahkan dia bisa menangis semata dengan mengingat artinya. Dan ini sudah bisa disebut mentadabburi Al-Quran. As-San'ani mengatakan, memahami kandungan umum dari ayat Al-Quran dan hadis ketika pertama mendengar tidak butuh ilmu nahwu dan usul fikih. Anda bisa lihat masyarakat awam mendengar Al-Quran dan mereka bisa memahaminya. Bahkan bisa jadi pengaruh dalam hatinya lebih besar dibandingkan yang terjadi pada para ulama mujtahid. Ar-Rasail Al-Munirah. Demikian, Allahu A'lam.